Lelahkah kau di ujung tiang atas sana? Enggak letih kau, kau berkibar menantang di atas sana. Ujimu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air Bali. Terbuang berjuma, berapa lagi banyak korban berceceran darah tak berdosa. Bukimu yang suci jangan ternoda, merahmu yang berani diterpa hujan. Hey, all my.